dia tertidur pulas begitu ya, karena seharian ada aktivitas yang memberatkan dirinya, maka orang yang seperti ini hendaknya dia mengganti rakaat-rakaat salat malamnya di siang hari, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat ingin melaksanakan 11 rakaat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di siang harinya setelah beliau mengerjakan salat duha, atau mungkin langsung begitu ya, ya setelah terbitnya matahari, beliau salat sebanyak 12 rakaat. Ya. Nah, di sini tidak ada salat witirnya. Karena salat witir itu ada pada waktu malam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam genapkan menjadi 12. Sebenarnya 11, tapi karena di siang hari tidak ada salat witir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti ya, apa, tambahi menjadi 12. Ya. Nah, ini juga kalau kita misalnya punya kebiasaan di malam hari hanya 3 rakaat, berarti di siang hari kita ganti apanya menjadi 4 rakaat. Kalau kebiasaan kita 5 rakaat, berarti di siang hari 6 rakaat. Ya, walaupun juga boleh lebih dari itu. Ya, boleh juga lebih dari itu. Ya. Jadi intinya di sini bahwa seorang yang terlupuh dari mengerjakan sholat malamnya, maka hendaknya dia ganti di siang hari. Artinya ini dalam kondisi-kondisi yang seorang apanya dikuasai oleh ya, ngantuknya, tidurnya, sampai dia tidur pulas ya, nanti dia tidur apa, bangun ketika azan subuh. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kita ganti di siang hari. Ya, jadi hendaknya kita ganti di siang hari. Faqad warada fi dzalikal haditsu, faqad warada dzalika fil haditsi, sungguh perkara itu telah datang ya dalam sebuah hadis. Bisa dilihat dalam Sunan Abi Daud pada nomor hadis yang ke-1309, di situ disebutkan ya tentang perkara ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan apanya salat berdasarkan 12 rakaat ya, dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam beliau biasanya melaksanakan 11 rakaat. Baik, hadirin sekalian yang kami muliakan. Jadi di sini ada dua perkara yang disinggung oleh penulis. Yang pertama, orang yang susah ya berwudu di malam hari atau susah mandi junub karena dingin sekali. Ya, susah bangun melaksanakan sholat karena capek sekali. Maka hendaknya katanya orang seperti ini, kalau dia bangun pada waktu malam, hendaknya dia memperbanyak zikir ya dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa bangun seperdua malam, maka ya sepertiga malam yang terakhir tetap dia berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa juga sepertiga terakhir, ya kita bangun seperenam malam yang terakhir. Ya, kalau juga tidak bisa, ya minimal ya sebelum azan subuh di masjid kita perbanyak zikir dan doa di situ. Terlebih lagi istighfar ya, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini penulis menutup pembahasan dalam pasal ini, wal yahdhar man kana lahu 'adatun bi qiyamil laili ayyatrukaha. Hendaknya berhati-hati. Hendaknya apabila takut, waspada. Orang yang memiliki kebiasaan bangun melaksanakan salat malam dari meninggalkannya. Jadi hendaknya takut ya dari meninggalkan apanya kebiasaan yang baik ini, karena dia adalah kebiasaannya orang-orang saleh. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, sudah kita bawakan ya, penulis bawakan pada pertemuan yang lalu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum biqiyamil lail, lazimilah solat malam ya, qiyamul lail." Artinya rajin-rajin mengerjakan sholat lain. Fa inna hada busolihin aku belakum, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya Salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi cirinya orang-orang soleh dahulu, mereka jaga salat malamnya. Ya. Ini kalau kita ingin tergolong orang-orang yang soleh, ya, senantiasa menjaga salat malam dan juga amalan-amalan yang lainnya. Ya. Baik. Fabi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abdillah bin Amr. Karena itu di dalam as-sahihain terdapat sebuah hadis, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takun bislahulani. Jangan kamu wahai Abdullah bin Amr seperti pula. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Dahulu si fulan itu yang menegakkan salat malam, berdiri melaksanakan salat malam, kemudian dia tinggalkan ya qiyamul lailnya, salat malamnya. Jadi seorang yang sudah terbiasa melaksanakan salat lail, ya, sudah banyak berbulan-bulan, ya, bertahun-tahun, bahkan ya sejak dia mengenal ya tentang besarnya keutamaan sholat lain dia kerjakan, ya, maka hendaknya jangan dia tinggalkan, ya. Jadi upayakan kita jangan apanya meninggalkannya. Kata Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Amr, la takun mithla fulani, jangan kamu seperti fulan. Dana yakumul lail fataraka qiyamal lail, dahulu mereka apa dia dia mengerjakan salat malam lalu dia pun meninggalkannya. Ya. Ini merupakan kebiasaannya Nabi SAW dan para sahabat. Kalau mengerjakan sesuatu mereka ya jarang meninggalkannya kecuali karena ada udzur. Ini amalan sunnah. Bagaimana lagi kiranya amalan yang wajib? Seperti misalnya sholat berjamaah, aib bagi seorang sahabat pada zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantar mereka meninggalkan sholat berjamaah. Sampai-sampai ada diantar mereka kalau sakit minta dibawa ke masjid, ya, minta dibawa ke masjid. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad ra'aituna ya, lam yatakhallaf 'anil jama'ati illa rajulun khalisun nifaq. Sungguh katanya kami telah melihat, ya, orang-orang di antara kami tidak ada yang tertinggal dari melaksanakan salat berjamaah kecuali orang yang jelas-jelas kemunafikannya. Jadi cirinya kaum munafik dulu malas ikut salat berjamaah. Sebaliknya cirinya orang beriman, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Ya, walaqad ra'aitu rajulan yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi shaffi. Sungguh kata beliau, aku telah melihat, ya, seorang laki-laki dipapa di antara dua orang, dibawa seperti ini, ya. Ya, dituntun ke masjid sampai dia diberdirikan di tengah saf. Kenapa? Enggak enak perasaannya kalau tinggal di rumah. Kalau kita hari ini terbalik, ya, tidak enak perasaannya kalau ke masjid. Ya, lebih senang dia di rumahnya sibuk nonton televisi, sibuk ya main Facebook, sibuk main ini. Ya, sementara dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid. Inilah yang menyebabkan masjid-masjid kita sunyi dari jamaah. Karena ya, banyak di antara kita yang tidak memahami, ya, kewajiban melaksanakan sholat berjamaah. Kembali bahwasanya kebiasaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kalau mereka mengerjakan sebuah ya amalan nafilah sunnah, mereka betul-betul menjaganya. Sekali mereka kerjakan, senantiasa mereka jaga sampai mereka meninggal dunia. Seperti sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang sangat dikenal, ya, rajin melaksanakan sholat malam. rajin sekali beliau. Sampai pernah mengeluh istrinya. Dia lapor ke bapaknya Abdullah bin Amr, yaitu mertuanya, si perempuan ini. Kemudian mertuanya laporkan kepada Nabi SAW, yaitu bapaknya Abdullah bin Amr, bernama Amr bin As, ya. Dia lapor anaknya ke Nabi SAW. Akhirnya Abdullah bin Amr dipanggil, ya, panggil supaya, ya, berikan haknya, ya, setiap orang yang ada di sekitarnya, termasuk di antara istrinya, ya. Jadi akhirnya ketika itu beliau, ya, mengurangi sholat malamnya, artinya mengurangi jumlah rapatnya, rokaatnya. Di dahulu dia kerjakan, ya, sampai apanya semalam suntuk, tidak tidur dia. Akhirnya ditegur oleh Nabi SAW. Karena ini juga termasuk sikap guru, sikap berlebihan, ya. Ya. Kata Nabi SAW dalam sebagian hadis, ini aku mulaila wa ana. Sesungguhnya aku ini berdiri melaksanakan sholat malam, tapi saya juga tidur. Ya, di akhir hadis itu dikatakan, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Artinya orang yang melaksanakan sholat semalam suntuk, ya, itu tidak mengikuti, ya, sunnahnya Nabi SAW. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita tadi ini dibawakan oleh penulis. Hadisnya apanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadisnya muttafaqun alaih. Selanjutnya kita bergeser ke pasal yang ke-8. Faslun fi bayanil layali wal ayami al fadilati. Keutamaan penjelasan tentang pasal tentang penjelasan malam-malam dan hari-hari yang utama. Maksudnya hari di sini lawannya malam, siang, ya. Baik. Nah, di sini penulis akan membawakan kepada kita hari-hari dalam sepekan, hari-hari dalam setahun. Di situ ada hari-hari yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu diapanya diperhatikan supaya hari-hari yang utama tersebut yang merupakan musim-musim ibadah hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya. Amman layalil makhsusatu bimazinil fadli allati yustahabu ihya'uha. Adapun malam-malam yang dikhususkan dengan kelebihan keutamaan yang dianjurkan untuk dihidupkan, fa khamsa asyrata lailatan, maka ada 15 hari apa malam, ya, wala yang bagi lil muridi ayyaghfala anhunna, dan tidaklah pantas bagi seorang yang menginginkan negeri akhirat lalai dari malam-malam ini. Artinya dia manfaatkan malam-malam tersebut, ya. Li'annahu idza ghafala at-tajiru 'an mawsimi ar-ribhi famata yarbahu. Karena kata beliau, apabila orang yang berdagang itu lalai dari musim keuntungan, maka kapankah katanya dia akan memperoleh keuntungan? Artinya waktu-waktu yang mulia itu hendaknya kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kita ini ibaratnya seperti seorang yang berniaga, ya, berdagang, berjual beli. Iya. Jadi kita parinya berdagang, kita menjual waktu-waktu kita dalam melaksanakan, ya, amalan-amalan soleh, dan itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu kita dibeli, ya, dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibayar dengan pahala. Maka kata penulis, apabila seorang pedagang, ya, di pedagang negeri akhirat, ya, keuntungannya adalah pahala, lalai dari musim, ya, keuntungan seperti ini, maka kapan katanya dia akan mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan apanya, laba berupa pahala. Dalam hari-hari itu saja dia tidak bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kapankah katanya dia akan ya mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Fa min hadhihi layali sadaqun fi ramadhan. Maka di antara malam-malam ini ada 7 malam di bulan Ramadhan. Yang pertama al-lailatul sabi'ata al-ashrata, yaitu malam yang ke-17. Wa hiya allati kana sabihatuha waqtu badrin, ya. Wa hiya allati kana sabihatuha waqtu badrin. Ah, malam ini yang merupakan pagi harinya ada peristiwa perang Badar. Ya, sebelum kita lanjutkan bahwasanya malam-malam yang utama disebutkan oleh penulis di sini, ya ini menurut ijtihadnya beliau. Walaupun di situ perlu kita koreksi sedikit, ya apa yang beliau jelaskan nanti kita akan rinci satu-satu dan kita berikan komentar ya, ta'lif sedikit, karena di sini ada kekeliruan ya dilakukan oleh penulis. Perlu kita luruskan supaya kita tidak jatuh dalam kekeliruan tersebut. Yang pertama di sini beliau katakan bahwa di antara malam-malam yang utama di bulan Ramadhan, ya, itu malam ke-17. Ya. Dikatanya malam ke-17. Tentang keutamaan secara khusus malam ke-17 ini tidak datang keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya walaupun kita katakan bahwasanya seluruh malam Ramadhan itu ada keutamaannya. Itu ada keutamaannya. Ya, tapi keutamaan khusus terkait dengan malam yang ke-17 ini tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kita lanjut. Wasittul baqiyatum hiya autaru. Ahunna autarul ashril akhir. Sedangkan 6 yang tersisa adalah ya malam-malam ganjil dari 10 terakhir. Ya, malam ke-21. Ya, 23, 25, 27, 29. Ada 5. Katanya di sini ada 6. Ini kayaknya keliru ya menulis dalam menghitungnya karena malam ganjil. Mulai dari 21, 23, 25, 27, 29 ya. Baik. Inilah malam-malam yang kemungkinan di situ terjadi Lailatul Qadar, malam-malam ganjil. Karena itu disunahkan ya, 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan boleh kita hidupkan semalam suntuk, boleh kita tidak tidur pada malam hari. Ya, kita ganti di siang hari tidur. Ya, makanya saya ingatkan ya supaya teman-teman yang bekerja sebagai pegawai misalnya itu minta cutinya ketika malam-malam ini supaya kita gunakan untuk i'tikaf. Ya, kita gunakan i'tikaf, tinggal di masjid, jangan keluar dari masjid kecuali ada hajat yang mendesak seperti membuang air, belanja ya, cari makan karena tidak disediakan oleh panitia misalnya. Ya. Nah, di masjid ini sudah ada i'tikaf ya, bulan tahun lalu, tiap tahun ya. Ya, jadi di masjid kita ini jamaah ya, itu ada i'tikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Jadi jamaah yang mau i'tikaf silakan ya datang di masjid ini. Itu merupakan sunnah yang senantiasa dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Jadi kalau kita minta cuti di 10 terakhir ini, kalau tidak bisa 10 hari ya mungkin 5 hari lah, 3 hari lah. Yang penting ada. Ya. Khususnya malam-malam ya seperti malam 25, malam ke-27 ini merupakan 2 malam yang paling apalanya ya ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita ya perhatikan ya 2 malam ini. Baik. Ithihinna tuslabu lailatul qadri. Sebab ya di malam-malam itulah dicari malam Lailatul Qadar. Ini malam-malam yang utama ya. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu merupakan musim-musim ibadah. Pahalanya besar dan luar biasa. Sampai digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ibadah yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik dibandingkan ya amalan yang kita lakukan di luar Ramadan ya selama banyak ya 1000 bulan. Kalau ada di antara kita pernah ibadah 1000 bulan lamanya, kurang lebih mungkin 83 tahun atau 85 ya. Nah, kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu masih bagus. Lebih bagus lagi. Ya. Ini keutamanya. Maka malam-malam yang seperti ini kita hidupkan ya. Kita isi dengan qiyamul lail. Salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dahulu kalau malam 10 malam terakhir itu mereka enggak tidur. Mereka enggak tidur. Mulai dari selesai apa nih salat Isya, mereka pulang ke rumahnya makan, kemudian kembali ke masjid salat ya. Kalau istilahnya kita salat tarawih ya. Ya mereka sampai apa nih menjelang makan sahur ya, baru mereka berhenti. Makanya digambarkan ya, para sahabat kalau pergi salat tarawih itu mereka ambil tongkat ya, bawa tongkat ke masjid. Kalau sudah capek berdiri dia pegang tongkatnya begini ya, supaya bisa bertahan mengikuti salat tarawihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salat tarawihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu rakaatnya itu baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Itu satu rakaat. Ya. Makanya kalau kita dapat ada sahabat bawa tongkat, kalau pergi sholat tarwi itu karena memang berat sholatnya. Nah, kalau di zaman kita ini terlalu manja kita ya. Kalau sholat malam maunya dua ayat saja, bukan dua surah, bukan Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Maunya kita ya imam baca kuliah imam kafirun ya. Surah-surah di apanya juz amma. Itu pun dipilih yang paling sedikit ayatnya. Tidak berani ke An-Naba ya, An-Nazi'ah ya, dan seterusnya ya. Mereka pilihnya yang ringan-ringan saja. Ini karena kita tidak menjiwai yang namanya sholat malam. Kita belum merasakan manisnya ibadah ya. Kita belum menyadari bahwa kalau kita sholat ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Kita sholat ya pada waktu malam itu kita bermunajat, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal yang seperti ini belum kita sadari. Makanya kaum muslimin ya belum ya. Masih jauh dari harapan ya. Tapi ya disyukurilah ya daripada tidak ada. Ya namun ya ini harus kita perbaiki ke depan ya, supaya ibadah kita semakin apa nih meningkat. Baik. Wa amma samani al-ukhru, adapun yang kedelapan yang apa namanya? Yang terakhir ya. Delapan yang terakhir. Jadi kan ada tadi 15. Ya. 7 di bulan Ramadan katanya 7 ya. Kemudian 8 ya. Yang lainnya di luar Ramadan. Baik, wa amma samanil ukhru, adapun yang ke-8 terakhir, fa awwalul lailatin minal muharram. Maka yang pertama adalah malam malam pertama dari bulan Muharram. Malam pertama dari bulan Muharram. Nah, di sini ini perkara yang kedua harus kita teliti ya. Luruskan ya penulis di sini. Ini tidak ada keutamaan khusus malam pertama dari bulan Muharram. Tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan adanya keutamaan apa namanya? Malam pertama dari bulan Muharram. Cuma memang ya bulan Muharram ini adalah bulan yang utama. Ya, bulan yang utama. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk kepadanya ya, memperbanyak apa puasa pada apanya bulan Muharram ini. Ya. Khususnya pada apanya hari ke-9 dan ke-10 dari bulan Muharram yang kita sebut dengan puasa Asyura. Nanti akan datang juga. Baik. Kemudian walailatu Asyura. Malam Asyura. Ini juga tidak ada dalilnya ya tentang keutamaan khusus malam apanya Asyura. Asyura itu diambil dari kata apanya Asyratun, 10. Asyura artinya malam yang 10. Ya. Atau hari yang ke-10. Wa awwalu lailatin min rajabin. Kemudian yang ketiga, malam pertama dari bulan Rajab. Bulan Rajab ini juga bulan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada keterangan ya khusus tentang keutamaan malam pertama dari bulan Rajab. Ya. Wa lailatul nisfi minhu. Yang keempat adalah malam pertengahan dari bulan Rajab. Ini juga tidak ada dalilnya yang menjelaskan tentang keutamaannya. Ya, keutamaan khusus malam tersebut. Ya. Berikutnya yang kelima, walailatu sab'in wa ishrina minhu. Fa innaha lailatul mi'raj. Malam ke-27 dari bulan Rajab, karena sesungguhnya itu adalah malam Mi'raj. Malam di apanya diperjalankannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan diisrakannya ke langit. Ya. Itu pada malam 27 dari bulan Rajab. Ini juga keutamaannya tidak ada hadis yang datang menjelaskan ya keutamaan khusus bagi malam 27 apanya Rajab ini. Ya. Baik. Kemudian walailatul nisfi min Sya'ban. Malam pertengahan dari bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban istilahnya orang ya. Ini juga tidak ada hadis yang datang tentang ya keutamaan khusus pada malam apanya pertengahan dari bulan Sya'ban. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin? Mereka menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan melaksanakan sholat apa? Ada malam sholat nisfu Sya'ban. Kalau tidak salah mereka lakukan sholat apanya tasbih, ya? Atau ada sholat khusus yang mereka lakukan pada malam itu. Semua ini tidak ada keterangannya dari Nabi SAW. Seorang mukmin, ya kapanpun ya dia melaksanakan sholat malam. Jangan kita mengkhususkan sholat malam. Ya atau puasa misalnya pada waktu tertentu kecuali dengan nas dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Walailatu Arafah. Yang berikutnya adalah malam Arafah. Ini yang ketujuh ya, malam Arafah. Ini juga tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus tentang keutamaan malam Arafah. Malam Arafah itu malam ke-9 ya dari bulan Dzulhijjah. Baik. Berikutnya walailatul idain. Dua malam hari raya yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ini juga tidak ada dalilnya secara khusus yang menjelaskan keutamaan dua malam ini. Ya. Jadi apanya malam-malam ini tidak perlu kita khususkan dengan qiyamul lail. Kita yang sudah terbiasa melaksanakan qiyamul lail ya jalan seperti biasanya. Ya, jangan ya kemudian bangun nanti bangun kalau malam-malam ini. Sementara tidak ada dalil khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan menghidupkan malam-malam ini dengan mengerjakan salatul lail. Ya. Jadi kita jalan ya sholat malamnya jalan seperti biasanya. Kita tidak peduli apakah ini malam nisfu Syaban atau bukan malam nisfu Syaban, apakah ini malam Rajab, malam Muharram, ya. Ini tidak ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga perlu saya jelaskan di sini tentang apanya perayaan hari satu apa nih Muharram. Tidak ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perayaan ini. Ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini, melakukan apanya karnaval, ya, melakukan pawai, ya, istilahnya memperingati satu Muharram, ya, berkeliling dari satu jalan ke jalan yang lainnya. Ini tidak ada keterangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memperingati satu hari itu artinya menjadikannya sebagai hari raya. Hari raya kita jemaah sekalian hanya ada dua dalam Islam. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima." Saya datang kepada kalian di kota Madinah, sedangkan kalian ini punya dua hari yang kalian bermain-main di dalamnya, bergembira di dalamnya. Ya. Waqad abdalakuma walaqad abdalakumallahu lakum khairan minhuma. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bagi kalian dua hari yang lebih bagus daripada dua hari tersebut. Dijelaskan oleh para ulama yang menyusara di sini bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua hari yang diperingati oleh para sahabat Anshar di kota Madinah kala itu adalah yang pertama adalah hari raya Mahrajat. Yang kedua adalah hari raya Nairus. Ini hari raya Nairus ini diperingati hampir seluruh orang-orang kafir, ya, termasuk orang-orang Persia itu memperingati hari raya Nairus. Ya. Ini dianggap sebagai hari raya masuknya tahun baru. Jadi perayaan tahun baru, ya, itu bukan dari Islam, itu kebiasaannya orang-orang kafir. Jadi hari apanya masuknya bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam, ya, Islam, tidak ada keterangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita peringati dengan perayaan-perayaannya, lakukan permainan-permainan, bergembira di dalamnya. Ya. Nah, kalau hari yang seperti ini perayaan satu Muharram saja dilarang, bagaimana kira-kira dengan perayaan 1 Januari tahun baru Masehi, ya? Di mana tahun baru Masehi ini sebenarnya hari rayanya orang Romawi. Karena mereka penyembah dewa Janus, ya. Dewa Janus yang diambil dari namanya Januari, bulan Januari. Dewa yang diyakini oleh orang Romawi, ya, punya dua wajah, satu ke masa depan, satu ke masa lalu. Nah, itulah yang diperingati setiap tahunnya oleh mereka, kemudian diadopsi oleh orang-orang Nasoro, ya, orang-orang Kristen. Kemudian, ya, menjadi satu kebiasaan yang internasional, ya. Kaum muslimin ikut-ikutan. Urgen di kalangan para penyembah palingnya berhala. Nah, kita kaum muslimin jangan, ya, ikut-ikutan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk di antara mereka. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad dalam kitab yang Musnad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh, ya, meniru-niru kebiasaan, ya, ibadah orang-orang orang-orang kafir. Termasuk dalam merayakan satu Muharram, ya, ini penyerupaan terhadap kebiasaan orang-orang Romawi yang merayakan, ya, perayaan tahun baru. Hadirin sekalian yang kami muliakan, masih ada yang tersisa, kita adzan dulu baru

Selanjutnya penulis akan menjelaskan waktu-waktu siang yang utama. Wa ammal ayyamul fadilatu fatis'ata asyara yauman. Adapun hari-hari yang utama maka ada 19 hari. Yang pertama kata penulis yaumu arafata, hari Arafah. Hari Arafah ini memang ya hari yang utama. Ada nasnya dan dalilnya yang menjelaskan keutamaannya dan disunahkan untuk puasa di hari Arafah. Keutamaannya disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyatikallahu bihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memerdekakan seorang hamba ya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Itu hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hambanya. Ya. Kemudian dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu la yadanu summa yubahi bihimul malaika." Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari itu mendekat kepada orang-orang yang wukuf di Arafah, lalu Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Fakalama arada haula, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya pada apanya pada hari itu di hadapan para malaikat ya, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka itu. Artinya hari itu adalah hari yang mustajab, hari yang dikabulkannya doa seorang hamba. Itu hari Arafah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berhaji, beliau wukuf di Arafah. Wukuf itu artinya berdiam diri, tinggal di situ. Ya. Setelah beliau selesai makan siang ya, dirangkai dengan apalanya ya, setelah itu salat jamaah qasar ya antara duhur dengan asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan terus menghadap kiblat. Beliau tidak menurunkan tangannya kecuali ya setelah matahari tenggelam. Bayangkan ya, mulai dari anggaplah jam 1 ya, selesai sholat duhur, selesai makan, mulai dari situ sampai tenggelam matahari. Sampai ada kejadian hari itu, ada seorang wanita sahabiah ya, mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Arafah seperti orang yang tidak berhaji. Maka dia tes, bawakan segelas susu. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berpuasa atau tidak? Ya, penasarannya. Bawakan susu, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hentikan dulu doanya, kemudian beliau minum, baru beliau lanjutkan lagi berdoa. Nah, barulah setelah itu Ummu Hani namanya ya, sahabat itu, beliau apanya baru setelah itu beliau sadar bahwasanya oh ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam serius dalam berdoa. Sungguh-sungguh ya. Sampai dia beliau tidak turunkan tangannya. Nanti tenggelam matahari baru beliau apanya berhenti. Ya. Makanya kalau kita pergi haji, manfaatkan betul untuk perbanyak doa di sini. Minta memang di sini. Dunia akhirat kita minta. Ya. Jangan cuma minta dunia ya. Minta dunia dan akhirat. Karena salah satu orang yang tercela ketika dia hanya meminta ya dalam waktu-waktu yang utama hanya minta urusan dunia. Ya, minta juga urusan akhirat. Dunia ini tidak ada nilainya kalau dibandingkan kenikmatan akhirat. Ya. Baik. Makanya kalau di hari itu baru berbanyak doa, jangan perbanyak jalan-jalan. Ya, selfie-selfie ya. Seperti jamaah haji kita naik turun unta. pergi ke Jabal Rahmah ya, menulis lagi namanya di situ. Ya, atau dia tulis namanya dengan jodohnya ya. Ya, orang yang dia suka di situ. Nanti katanya kalau saya apa namanya? Ya, sejodoh saya akan datang menghapus di sini. Ini kan tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hari itu kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, yang berikutnya wa yaumu asyura. Hari yang kedua, hari yang utama adalah hari Asyura. Hari Asyura ya, hari ke-10 dari bulan Muharram. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada hari Asyura. Ya, dalam riwayat yang lain beliau perintahkan pada hari yang ke-9 ya sebelumnya untuk menyelisih orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga berpuasa di apa dia di hari Asyura. Nah, supaya kita beda dari mereka, kita tambahi satu hari sebelumnya. Baik. Yang ketiga wa yaumu sab'in wa isrina min Rajabin. Yang ketiga hari ke-27 dari bulan Rajab. Ini tidak ada dalilnya. Bahkan di tadi yang jelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya di dalam kitabnya Tabyinu Al-Ajam bahwasanya riwayat yang datang dalam masalah ini adalah riwayat yang palsu. Ya. Wa huwa awwalu yaumin habata fihi Jibril 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hari pertama turunnya malaikat Jibril pada hari itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada dalilnya. Baik, yang berikutnya yang keempat ya. Wa yaumu sab'an asyrata min Ramadan. Hari ke-17 dari bulan Ramadan. Kana fihi waqi'atu Badrin. Di situ katanya ada ya peristiwa perang Badar. Ini kembali kita ingatkan tidak ada dalilnya tentang keutamaannya. Oleh karena itu kita tidak disunahkan berpuasa pada hari ini. Ya. Apa melakukan suatu amalan ya, karena kita hari itu ya memang hari yang utama, tapi tidak ada keterangan khusus bahwasanya ada keutamaannya khusus begini. Ya, bulan Ramadan ya. Hari ke-17. Kemudian di sini perlu kami jelaskan juga satu pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin itu memperingati hari Nuzulul Quran. Memperingati Nuzulul Quran. Saya mau tanya, kapan turunnya Al-Qur'an? Apakah malam ke-17 atau malam Lailatul Qadar? Hah? Malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan malam Lailatul Qadar terdapat pada 10 malam yang terakhir. Ya, mulai dari 21 sampai 29. Nah, ini membatalkan keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwa Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran katanya pada malam 17 Ramadan. Jadi dari penanggalannya saja sudah salah, apalagi ditambah lagi peringatan ya. Ini kan tambah salah ya. Mengubah sejarah ya. Sejarahnya Al-Quran turun malam Lailatul Qadar, kemudian diubah menjadi 17 Ramadan. Na'udzubillah ya. Baik, berikutnya malam yang keberapa? Keenam ya. Yang kelima ya. Wa yaumun nisfi min Sya'ban. Malam hari pertengahan dari bulan Sya'ban. Jadi hari pertengahan ya. Jadi hari ke-15 ya dari bulan Sya'ban. Ini juga tidak ada dalilnya. Wa yaumul jum'ati. Hari Jumat ada dalil tentang keutamanya, tapi tidak disunnahkan mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa. Ada keutamanya. Khairu yaumin tala'at alaihi shamsu ya yaumul Jumat. Ya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya itu adalah hari Jumat. Dalam riwayat Muslim ya, tapi tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita dianjurkan melakukan apa namanya puasa secara khusus di situ. Bahkan yang datang dari Nabi SAW adanya larangan berpuasa secara khusus pada hari Jumat. Nah, cuma hari Jumat ini dan malamnya ada memang amalan khusus yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam sebagian hadis-hadis yang sahih. Seperti misalnya perbanyak salawat di malam dan hari Jumat. Kemudian yang kedua kita perbaikannya membaca surah Al-Kahfi. Adapun membaca surah Yasin tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, sesuatu yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru ditinggalkan. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru dikerjakan. Kita ini pengikutnya Nabi atau pengikutnya siapa? Ini kan perlu dipertanyakan ya. Kita mengaku sebagai pengikutnya Nabi SAW, justru kita lebih mendengar Pak Kiai. Pak Kiai Andre Guru bilang begini, itu yang kita ikuti ya, Andre Guru ya. Perlu kita tanya diri kita, kita ini pengikutnya Nabi SAW ataukah kita pengikutnya Kiai? Kalau kita pengikutnya Nabi SAW, baca surah Al-Kahfi, bukan surah Yasin. Baik. Yang berikutnya, wa yaumal idaini, dua hari id. Ya, dua hari id ini memang merupakan dua hari yang utama, tapi tidak ada keterangan dari Nabi SAW kita disunahkan berpuasa di hari dua hari itu ya. Bahkan ada larangan dari Nabi SAW haram hukumnya berpuasa di dua hari raya tersebut. Ya. Baik. Khusus apa nih yang hari raya Idul Kurban, Idul Adha, telah datang hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya afdulu ayyamid dunya yaumun nahri. Seutama-utamanya hari-hari yang ada di dunia itu adalah hari penyembelihan, yaitu hari raya Idul Kurban. Makanya di hari itu kita perbanyak zikir ya, perbanyak takbir. Ya, adapun berpuasa maka kita dilarang pada hari. Karena itu adalah hari-hari makan dan hari memperbanyak zikir. Baik, berikutnya sabar sedikit ya. Wal ayyamul ma'dumatu wa hiya ashru dzilhijjah. Hari-hari yang telah diketahui yakni keutamaannya yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau ini datang ya hadis dalam riwayat Al-Bukhari ya tentang keutamaannya ya. Baik. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna afdalu min bidal ashri." Tidak ada hari-hari yang lebih afdal amal soleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini dalam riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Baik, makanya di hari-hari itu kita dianjurkan perbanyak zikir, yang perbanyak sedekah, perbanyak puasa-puasa sunnah, ya, khususnya di hari Arafah, ya. Baik, kemudian yang terakhir wal ayyamul ma'dudatu wa hiya ayyamut tasyriqi. Hari-hari yang terhitung jumlahnya, artinya sedikit jumlahnya, yaitu hari-hari tasyriq. Hari ke-11 Dzulhijjah, 12, 13. Di sini juga haram hukumnya kita berpuasa. Puasa sunnah ya. Iya, termasuk juga puasa qadha, puasa nadar. Enggak boleh puasa di sini. Tetap kita diperintah untuk makan-makan pada hari itu dan berzikir ya. Baik. Wa min fawadilil ayyami fil usbu'i. Dan di antara hari-hari yang utama dalam sepekan, yaumul itsnaini wal khamisi. Hari apanya Senin dan Kamis. Ini ada keutamanya ya dari apa namanya Nabi SAW dan kita diperintahkan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dianjurkan ya. Wa ayyamul bidi ya hari-hari putih yaitu pada malam ya 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ini harus kita punya kalender ya. Baik. Wa fiha fadlun kabirun madhkurun fi fadha'ilis saumi. Di dalam hari-hari itu ada keutamaan yang besar tersebut dalam ya pada dalam hal ya keutamaan-keutamaan puasa. Akhiru kitabil auradi, inilah katanya akhir dari kita tentang wirid-wirid amalan-amalan harian. Wa huwa akhiru rubu'il ibadati, ini merupakan juga yang terakhir dari seperempat ya dari apanya pembahasan ibadah-ibadah. Wa billahi taufiq, dan hanya pada Allah Subhanahu wa taala taufiq. Saya kira sampai di sini ya majelis kita pada hari ini, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah dalam pembahasan yang baru tentang apanya pembahasan adab-adab. Ya. Yang pertama dibahas di sini adab-adab tentang makan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول افتراه قل Allah Akbar. Thank you. Yeah.